lantaran bila winan dalam biarlah na hilang karena lamu dinginnya malam ko manusia ke dalam dado jadolai dayo balina Ayamato angan kini tinggal bayangan indah kamu kata ulang oh rindu manganyo kini datang juga Denai manahan seso Matolalo hati batanggang Dalam luko nandeng rasokan Saki kamano denai kamangadu Kudian hari sasalan tibo Kolah pada membiru, jantung kolah hangus tak seso, hilanglah rindu. Lawinan dalam biarlah na hilang kenangan lamu dinginnya malam ko manusia ke dalam dado tak ada lagi dayo balinanglah si ayam ato Angan kini hingga bayangan Indahkah mungkin kata ulang Oh rindu manganyo kini datang juga Latiah denai manahan seso Mato lalo hati batanggang Dalam luko nanden rasokan Saki kamano denai kamangadu Kudian hari sasalan tibo Batin kola padang